ku baca selalu empat lembar fotomu dalam lemari kayu. Ku pandang dan ku jaga sampai kita jemu. Jalan berdampingan tak pernah bertujuan. Membelah malam mendung yang selalu datang. Ku dekat arah pandang senyummu dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan sebaris kata kata putus asa. Sebentar lagi hujan.

kentut, dikebut lalu cabut, kalang kabut, bateri kentut, cepat pulang. Oh Marbake, Marbake, pegawai negeri. Oh Marbake, Marbake, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Oh Marbake, Marbake, banyak ciptakan menteri. Oh Marbake, bikin otak orang seperti otak Habibi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Bakri, Bakri, sian amat lo jadi orang. Gawat. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas skalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik kisah jalan, bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang, aku menang, persetan orang susah, karena aku yang penting asik. Banyak simpanan, sekali lirik, oh bisa jalan. biar kau jaga apa saja yang penting aku senang. Aku menang persetan orang susah karena aku yang penting asik. Yeah.

ya bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Harus dengar suara ini.